Mitra Bisnis, DPR meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk hidung siapa yang meminta jatah ke BUMN setelah muncul edaran dari Dahlan Iskan kepada BUMN agar jangan memberi upeti kepada oknum DPR yang meminta jatah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda? Ya, kebencian yang baik itu membongkar korupsi. Saya kira ya, jalan ya mestinya didukung oleh Presiden dan juga oleh masyarakat karena itu kan ya bagian dari membongkar korupsi ya. Bagaimana Bapak menilai sikap Pak Dahlan yang masih dia mengenai hal ini sampai kini? Nah, soalnya kan dia harus cari kesempatan dulu yang tepat untuk, ya misalnya kalau DPR memanggil dia, lalu DPR tanya, tentu akan dikasih tahu. Tapi kalau belum sekarang Dahlan kasih kabar, tapi tidak ada kaitannya dengan DPR, ya nanti kan jadi apa itu, jadi berita sampai fakta kan. Jadi misalnya panggilan DPR dengan apa itu kan misalnya memperkuat Dahlan untuk berada pada posisi yang benar. Selain itu, bagaimana Bapak menilai sikap dari DPR yang merasa ada indikasi pencemaran nama baik terkait pernyataan Pak Dahlan? Ya, DPR sekarang itu ya sembunyi dia, sembunyi di balik lembaga DPR. Nah, maksudnya kan begini, itu kan sudah rahasia umum, kerjaan politisi Senayan itu ya seperti itu. Jadi sekarang kan soal adu fakta aja lagi. Nah, tentu Dahlan sudah siap dengan bukti, kalau enggak dia mana berani dia mengeluarkan isu itu. Kali dia sudah punya kaset untuk suara-suara orang-orang itu, atau punya video, atau apa foto, dan macam-macam. Jangan juga punya catatan-catatan, tidak akan membicara itu kepada masyarakat kalau dia tidak punya alasan yang kuat, atau bukti yang cukup kuat. Lalu, terkait pemberian upeti sendiri, yang menurut banyak pihak merupakan rahasia umum, menurut Bapak, bagaimana pemberantasan praktik-praktik tersebut? Iya, jadi kalau perlu ya harus ada kepres yang memerintahkan semua perusahaan negara seperti yang dikatakan Presiden kan. Jangan hanya omongan Presiden doang, bikin kepres. Perintahkan kepada semua perusahaan negara, tidak ada upeti-upeti kemanapun. Lalu menurut Bapak, apa dampak dari pernyataan tersebut terhadap hubungan kerja antara Kementerian BUMN dengan DPR? Saya kira salah satu kemungkinan-kemungkinannya ya, yang paling ekstrim adalah DPR akan memperlakukan Dahlan seperti KPK, diboikot, dirobah undang-undangnya, pokoknya dipersulit aja lah. Lalu kemungkinan lain adalah seperti laporan Condro, artinya ada yang dilimpahkan ke KPK lalu kemudian diperkarakan. Demikian pakar politik Arbi Sanit, saya Wendy Lim.